kali. Saya butuh satu, siapa yang bilang itu penghalang? Angkat tangan. Good. Siapa yang bilang itu batu pijakan? Karena sudah tahu ya. Untuk orang yang berhenti di hadapan batu ini menjadi halangan. Tapi untuk orang yang memutuskan naik, itu disebut pijakan. Ujian itu, kalau membuat Anda berhenti, otomatis Anda hidup dalam kemampuan yang tidak tumbuh. Ya, banyaklah berdoa karena Anda tidak akan mungkin membangun kemampuan, membangun kualitas hidup yang baik dengan malas menghadapi ujian. Tapi orang-orang yang sudah naik ini, apakah nanti akan ada batu berikutnya? Oh iya, batu ini apa namanya? Paling enak disebutnya apa? Mario. Masalah. Mario. Masalah, oke? Setiap kali kita naik kelas, kita ada masalah. Lihat gak? Masalah 1 dan masalah 2 itu menunjukkan kapasitas 1 dan kapasitas 2. Orang itu kapasitasnya ditentukan oleh masalah yang dilampauinya. Jadi bersyukurlah kalau ada masalah, karena itu tanda Tuhan menghormati Anda. Tidak mungkin orang kecil dikasih masalah besar, tidak mungkin. Jadi kalau dikasih masalah besar, itu bersyukurlah. Nah, apakah sekarang kita minta masalah kepada Tuhan? Jangan, itu cari masalah. Karena masalah itu akan diberikan kalau kita sudah siap. Jadi siapkan diri untuk menjadi seseorang yang pantas diberikan masalah besar. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya persilakan kembali sahabat-sahabat yang super untuk bertanya. Tadi sudah pria, ada nggak wanita yang ingin bertanya? Ibu, gantian ya. Saya persilakan Ibu mikrofonnya. Ya. Oke. Ya, salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bintang. Ibu Bintang. Ibu Bintang. Silakan. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu menghadapi UAN itu dari pengalaman saya itu. Ada beberapa teman yang dia rajin, tapi karena sistem penilaiannya hanya 3 mata pelajaran itu, rasanya jadi kurang adil gitu. Nah, yang rajin itu jadi nggak lulus. Dan itu teman dekat saya sekali, itu sahabat saya, itu dia rajin, bahkan saya suka nyontek sama dia. Tapi dia nggak lulus. Dan Anda lulus? Saya lulus, gitu. Itu kenapa gitu untuk menghadapi masalah dan kita jadi merasa kurang adil ya kalau kayak gitu. Super gitu. Sekali. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Pak Mario. Bu Bintang. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, apakah bisa saya minta kita menghentikan upaya untuk mengerti pikiran Tuhan? Karena tidak akan kita mampu mengerti. Bagaimana kalau kita langsung saja melihat bahwa apapun yang terjadi, naik turunnya dalam karir, kalau kita nanti mau menjadi bintang, kan jadi toh. Mau kita mau jadi apapun nanti kan jadi toh. Good. It yang kita diminta oleh Tuhan itu ikhlaslah anakku dalam perawatanku sekarang. Terancam, tidak terancam lulus, tidak lulus, ikhlas, tetaplah jadi orang baik. Lebih baik tidak lulus, tetapi orang baik. Daripada lulus seperti teman, ada teman saya yang bapaknya ngomel terus. Kamu kok enggak lulus-lulus kuliah? Anaknya bilang, duh, aku itu lulus tergantung papa. Lu kok tergantung papa? Ya papa mau bayar berapa? Coba bayangkan itu. Nah itu kalau lulus karena membayar, tidak ada kebanggaan di situ. Karena dia telah lupa menjadi orang baik. Jangan sampai semua godaan, ujian, cobaan itu membuat kita lupa menjadi orang baik. Jadi jangan UN yang menegangkan bagi sebagian orang, dan itu sebagian yang besar ya. Jangan sampai UN menjadikan kita orang yang lupa jadi orang baik. Ibu jadi lebih pemarah ke anak, anak jadi lebih pemarah ke orang tua atau ke gurunya. Take your time. Gunakan waktu Anda yang manis untuk menjadikan diri Anda siap bagi sebuah ujian. Lulus, tidak lulus. Kan bisa saja waktu Anda coret A, salah. Tapi waktu sudah dikumpulkan sama malaikat, disetip, diganti B. Iya toh? Iya. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Bu Bintang, terima kasih banyak. Kita akan mencari tahu pemirsa apakah jawaban yang terbanyak dipilih oleh Anda dan juga pemirsa hadir di sini A, B, atau C. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way.